warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar. A'adani Allahu wa iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar. Ayuhal hadirun kaum muslimin pelaksana salatul Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita saling mengingatkan, saling mewasiatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam tercurahkan, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu dari rukun iman. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, ini pun termasuk dari salah satu dari rukun Islam. Yang mana tidak akan sempurna keimanan kepada Rasulullah dan juga syahadah persaksian kita yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali padanya terpenuhi empat hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma amar, membenarkan semua, atau tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fi ma amar. Kemudian yang kedua, mentaati terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala apa yang diperingatkan dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadatullah illa bima syara'a, atau bima syara'a Allah, atau bima syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sesuatu yang mesti kita penuhi agar menjadi sempurna iman kita kepada beliau, agar benar persaksian kita, pernyataan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajib bagi kita untuk na'am, mengikutinya. Karena tidak keluar dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia, kepada umat yang terakhir sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan beliau. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hawa, dari hawa nafsu, dari keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, melainkan semua itu adalah wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada mereka para sahabat, "Uktubu anni la yakhruju an hadha illa al-haq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulislah dariku, karena tidaklah keluar an hada," beliau mengisyaratkan ke nama mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, "illal haq," tidaklah keluar dari ini mulutku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali al-haq. Sehingga kesempurnaan iman, kesempurnaan persaksian, pernyataan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah dengan mentaati seluruh perintah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul, sama saja dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu pun merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya hasil atau buah yang akan diperoleh oleh mereka, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, di antaranya mereka akan dikumpulkan beserta orang-orang mulia di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang jujur, orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan. Selain itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum mukminin, kepada segenap kaum muslimin, agar menjadi sempurna iman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar benar persaksian mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan musibah di dunia ini. Mereka akan mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya mereka takut, orang-orang yang mereka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perintahnya. Rasul memerintahkan demikian, dia menentangnya. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada dia fitnah. Ausibahum adzabun alim, atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Rasul, kita harus membenarkan, kita harus mentaati apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah kita harus menjauhi apa yang telah dilarang dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keburukan bagi kita. Kalau kita terus-menerus melakukan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah di dunia ini, bencana yang akan menimpa kita. Lebih nanti Allah Subhanahu wa taala akan nambalas dia di akhirat. Dan tentunya siksaan di akhirat itu lebih pedih dibanding apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, na'am, dari musibah-musibah yang kita rasakan di dunia ini. Dan selanjutnya adalah sebagai bentuk kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan persaksian kita, pernyataan kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah nam dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya. Karena apa yang dilakukan ketika sudah keluar atau tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ya, baik itu sedikit ataupun banyak, apakah dia menganggap baik amalan tersebut, akan tapi apabila tidak ada landasannya, perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dipastikan amalan tersebut tidak diterima dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak berkesesuaian dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini, itu akan berdampak buruk bagi pelakunya. Dia terjatuh ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsunya. Dia menyangka itu adalah kebaikan, akan tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nah kebatilan. Karena yang namanya al-haq itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari prasangka-prasangka atau anggapan-anggapan baik setiap kita. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan hanya mengikut, hanya mencontoh kepada nah utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an wa alaihi iklan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tuhibbuna Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan memberikan ampun kepada kalian. Dan ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu nah dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama. Atau bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah tidaklah menjadi benar atau sempurna kecuali dengan melakukan empat hal yang telah disebutkan tadi. Membenarkan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beribadah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi sempurna keimanan dia, maka akan menjadi sempurna keislaman dia. Karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang mesti dan harus. Dan tidaklah dianggap seorang itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia lebih mendahulukan beliau sallallahu alaihi wasallam dibanding yang lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan aku, kata Rasulullah SAW, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan seluruh manusia. Dan tentunya dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu akan menjadi modal dia di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, menjadi tolak ukur kebenaran iman dia, kebenaran Islam dia. Manakala seseorang na'am jauh atau menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya menjadi tanda-tanda besar tentang iman dia, tentang Islam dia. Karena itu merupakan syarat-syarat yang mesti dipenuhi na'am agar menjadi sempurna iman dan Islam kita, yang akan menjadi na'am alamat kebahagiaan bagi kita nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha al-'azima yashkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimish shalah.